bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirin, muslimin muslimat, tokoh masyarakat, pimpinan daerah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Kusir Pajajaran, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas? Sama, saya juga panas. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan panasnya Padang Mahsyar nanti, betul? Wa ma yaghfiru al-mar'u min akhih. Hari itu saudara kandung, seibu, sebapak, satu perut tidak bisa menolong. Wa ummihi, ibu yang melahirkan tidak bisa menolong anak. Wa abi, ayah yang menyekolahkan melepuh kulitnya mencarikan makan tidak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri yang katanya buah hati belayan jiwa, yang katanya jangan jauh-jauh kau tinggal di pelupuk mata, tapi sampai masanya kita akan menghadap Allah sendirian. Ada orang mati bawa bini? Ada, kalau matinya berdua sama-sama kecelakaan, tapi menghadap Allah tetap sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan engkau sendirian, keluar dari perut ibumu sendirian, dan kau pun akan menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini menjadi bekal amal saleh insyaallah. Sampai di Tasikmalaya, tepatnya di Pontes Suryalaya, dibawa saya menghadapi umat Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana perasaan Ustaz Salman hari ini? Seperti kain basah yang diperas, airnya tak tersisa walau setetes pun. Habis, kering. Berada negerinya para ulama, maka tak ada yang dapat kita lakukan selain bertawassul kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan ilmu ma'rifah yang benar untuk kepada para ulama, bil khusus Syekhul Masyaikh Tarikat Nasabandia, Syekh Sahibul Wafatajul Arifin, dan semua ulama kita. Sayyidun lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pengagum almarhum. Fotonya saya simpan, gambarnya saya lihat, ingin datang kemari ketika beliau masih hidup. Ternyata cita-cita terlalu tinggi, angan-angan terlalu panjang, tak dapat ditempuh. Ternyata setelah beliau meninggal, inilah kunjungan pertama saya keluar Bandung, daerah Jawa Barat. Ditakdirkan Allah, pertama sebelum ceramah berziarah ke makam beliau duluan. Bukan rencana manusia, bukan kehendak hamba Allah yang dhaif, tapi sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Abdul Samad, ini ceramah engkau pertama di luar Bandung. Engkau tidak menceramahi orang, engkau tidak menggurui orang, tapi tujuan engkau datang menjalin silaturahim kepada ulama. Mereka sudah meninggal, jangan katakan mereka mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan katakan mereka yang berjihad di jalan Allah amwat, mayat, bangkai, mati. Mereka tidak pernah mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun, kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka tetap hidup dalam hati kita, mereka tetap hidup dalam tawassul doa kita, mereka tetap hidup dalam kiriman fatihah kita. Dan bahkan ketika kita mati nanti pun, mudah-mudahan kita masuk surga karena syafaat mereka insyaAllah. Yang saya hadapi ini orang-orang baik, orang-orang yang sudah sholat, orang-orang yang sudah bertauhid. Bagaimana dulu tuan guru, bagaimana dulu Abah Anam, bagaimana dulu para pendahulunya datang kemari membuka hutan berdakwah dengan tingkat kesulitan. hari ini Abdul Somad berdakwah tablik akbar, kemana mata memandang jamaah, kiri kanan panas terik mereka datang. Hari ini seperti wukuf di padang Arafah, berpayung. Kalau tablik akbar malam ramai itu biasa, tablik akbar di tengah malam ramai, suasananya sejuk, tenang, tak ada matahari. Tapi tablik akbar di panas terik jam 2 siang. Jam 2 siang ini habis makan siang, suasana genting. Kalau sudah tegang urat perut, urat mata kendur. Tapi justru jamaah berduyun-duyun datang. Apa yang menggerakkan hati mereka? Siapa yang membuat mereka datang berkumpul? Semuanya karena niat la ilaha. Itu yang membuat mereka datang. Hai Abdul Somad, ini bukan karena engkau. Hai Abdul Somad, ini bukan jamaah engkau. Ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ini ormasnya macam-macam, dari berbagai macam golongan, tapi dalam salat kita tetap menyebut nama dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lihatlah untaian kata-kata hikmah dari pengirsa guru almarhum, jangan membenci kepada ulama sezaman. Betul. Siapa itu ulama? Apakah anggota majlis ulama? Apakah anggota ismi? Ulama itu siapa? Innama yakhshallah, orang yang takut kepada Allah. Betul. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Ya Allah, tanamkan rasa takut ke dalam hati kami sehingga kami tidak melakukan perbuatan dosa. Amin. Kalau ada orang tidak berzina, kalau ada orang tidak mencuri, kalau ada orang tidak makan haram, apakah yang takut itu lidahnya? Tidak. Apakah yang takut itu tangannya? Tidak. Apakah yang takut itu kakinya? Tidak. Apakah yang takut itu kemaluannya? Tidak. Tapi dalam hati, ala fil jasadi mudghah, ingat dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu jahat, maka yang lain ikut menjadi jahat. Jahat matanya, jahat telinganya, jahat tangannya, jahat kakinya, jahat otaknya, jahat kepalanya. Tapi kalau sudah yang segumpal itu baik, maka itu yang lain menjadi baik. Itulah yang dibawa saya oleh tuan-tuan guru, oleh para masyayikh, oleh para kiai. Itu yang diajarkan, la ilaha illallah. Mengapa kepala mereka bergoyang? La ilaha illallah. Mereka ingin memukulkan palu godam besar. Mereka ingin memukulkan, menghilangkan godaan setan. Di mana letaknya? Allazi yuwaswisu fi sudur. Setan tidak berbisik di telinga, setan tidak berbisik di mata. Di mana setan berbisik? Allazi yuwaswisu fi sudur. Di dada. Dada bagian mana? Kiri, kanan? Di dada sebelah kiri. Kiri bagian mana? Di bawah. Terasa berdetak, berdegup. Coba rasa. Yang dirasa dada masing-masing, bukan dada kawan. Masih berdegup? Kalau sudah ada yang tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, as-syaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantungmu berdetak, yang dihembuskan jantung adalah darah. Darah naik ke otak. Kalau jantungmu kotor, jantungmu hitam, darah yang kotor dari jantung naik ke otak, maka otak pun ikut menjadi hitam. Makanya tertulis ini, otak hitam, kotor, jahat. Makanya Allah berfirman, nasiyatin kalibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Kalau yang di atas meja, otak-otak. Otak depan yang berpikir. Dari mana otak dapat darah? Dari jantung. Jantung menyembur, naik ke atas. Makanya jantungnya mesti bersih, otaknya mesti bersih. Itu yang diajarkan dalam zikir. Kalau tidak tahu caranya, tanya tuan guru. Beruntung orang Tasikmalaya, bertuah orang yang ada di Suryalaya. Kenapa? mereka tidak perlu jauh-jauh seperti Abdul Somad menyeberang naik pesawat. Cukup tinggal datang saja kepada mursyid, cukup tinggal bertanya saja kepada khalifah, cukup bertanya kepada tuan guru, bagaimana cara membersihkan jantung, bagaimana cara membersihkan otak, bagaimana cara membersihkan hati. Tidak ada lain kecuali karat-karat dibersihkan, membersihkannya dengan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Kenapa mesti kuat? Kenapa tidak diam-diam saja? Zikir ada dua. Ada yang dibaca jahar, jahar artinya nyata, tapi yang ada dibaca sir, tak terdengar. Dua-duanya dibaca. Kenapa kamu zikir kuat-kuat? Kenapa mesti berteriak? Memangnya Allah itu peka? Memangnya Allah tuli? Allah tidak tuli, Allah tidak peka. Allah tahu apa yang berbisik dalam hati. Kita zikir kuat karena ingin mengusir setan. Makanya azan kuat. Ada orang azan slow. Allahu Akbar. Azan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berteriak suara azan. Mengapa? Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Duratun bahasa Arab kentut yang berbunyi. Kalau tidak ada bunyinya, fusaun. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa kita enggak ada. Mau bunyi enggak bunyi sama kentut. Kentut yang berbunyi, duratun. Yang tidak berbunyi, fusaun. Setan ketika dikumandangkan kalimat takbir, maka lari terbirit-birit. Jadi kalau ada yang ketika saya takbir dia terkentut, berarti kerasukan setan. Allahu Akbar. Ada yang itu? Setannya keluar. Setan senantiasa menggoda manusia. La'atiyannahum min baini aydihim. Aku datang dari depan. Wa min khalfihim. Datang dari belakang. Wa an aymanihim. Datang dari kanan. Wa an syama'ilihim. Datang dari kiri. Itulah mengapa orang berzikir menggoyangkan kepala, melihat kiri dan kanan. Ada titik-titik dalam dirinya yang tidak bisa dibukakan di halayak orang ramai. Kenapa? Karena setan punya pintu-pintu. Pintu itu yang ditutup. La ilaha illallah. Itu yang menghancurkan. Itu yang menguatkan kita. Itu yang mengusirkan segala yang merusak kepala, merusak jantung hati. Kalaulah setan ini mati, gimana Pak Ustaz? Nama komunitasnya, jadi setan punya komunitas juga. Nama komunitasnya jin. Jin itu ada yang baik, jin Islam. Ada yang tidak baik, jin kafir. Jin kafir ini disebut dengan setan. Gendurwo Pak Ustaz, itu jin lokal. Kalau yang perempuan, sundil bolong. Kalau yang kecil, gundul, tuyul. Kalau yang naik motor, Dracula. Gak bisa lagi naik motor, gak bisa jalan, suster ngesot. Itu jin semua. Nah, jin ini senantiasa mengganggu manusia. Maka senantiasa pula kita membentengi diri. Kenapa bawa-bawa bendera? Untuk apa bawa bendera? Untuk nakut-nakuti siapa? Untuk menunjukkan syiar. Untuk menguatkan persatuan. Bukan untuk berkelahi. Bukan untuk mempertentangkan diri. Tapi untuk mengatakan sukunya macam-macam. Ada Sunda, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Minangkabau, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Tapi dia tetap diikat dengan satu akidah. Kiblatnya satu. Mana kiblatnya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil. Ada orang sholat ke pokok bambu. Ada. Ini kenapa? Unjuk rasa? Atau ada pembagian sembako di sana? Insyaallah yang tegak berdiri, yang berdesak-desakan, yang tidak dapat payung di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Nanti guru-guru, mursyid-mursyid, ulama-ulama, kiai-kiai, ketika mereka melihat kita dalam surga, mereka tatap wajah satu-satu tidak ada. Mereka bertanya kepada Allah, mana mereka yang dulu sama-sama zikir dengan saya? Mana mereka yang dulu sama-sama sholat berjamaah dengan saya? Kenapa mereka tidak ada? Mana sekampung dengan kami? Mana satu majlis dengan kami? Mana yang satu tarikat dengan kami? Mana yang satu zikir dengan kami? Ternyata teman itu tidak penerbangannya langsung. Transit di Cengkareng. Makanya kita selalu doa dengan transit, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jangan transit, bahasa Arabnya jangan transit, waqina azabannar. Tapi jangan nanti anaknya nanya, mama, ini ada tugas dari sekolah, waqina azabannar apa artinya, Ma? Jangan transit. Jangan sampai kena masuk neraka jahannam. Syafaat dari Nabi Muhammad, sudah. Syafaat dari Al-Quran, ikra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Syafaat Nabi Muhammad, sudah. Syafaat Al-Quran, sudah. Syafaat malaikat, sudah. Syafaat Allah, sudah. Tapi ada syafaat guru-guru, syafaat ulama-ulama. Makanya pangersa guru almarhum berpesan, jangan membenci ulama. Orang yang takut pada Allah, mudah-mudahan mereka bisa memberikan syafaat pada kita nanti insyaAllah. Amin. Ustaz Somad itu ulama? Tidak. Dia ustaz saja. Namanya pun tak ada kan? Ustaz saja. Nanti kalau dipanggil, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Ustadz itu apa? Ustadz itu bukan bahasa Arab. Itu diambil dari bahasa Turki. Ustadz artinya guru besar. Makanya tidak cocok kalau saya dipanggil ustadz. Guru tapi tidak besar. Ustadz di Turki guru besar. Tapi sampai di tempat kita guru ngaji pun ustadz juga. Yang lebih celakanya tukang obat kuat pun dipanggil ustadz juga. Itu maka di ujung nama saya dibuat Ustadz Abdul Somad LCMA. LC belajar dari Mesir Al-Azhar, MA belajar dari Maroko. Oh, Ustaz Somad sombong, angkuh, mau nunjukkan dirinya lama di Arab, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Jangan macam-macam Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tujuannya apa? Supaya orang jangan sampai salah alamat. Sama seperti bapak, istrinya hamil, mau melahirkan anak. Tapi karena buru-buru mau cepat melahirkan, belum sampai rumah sakit sudah nampak kelihatan dokter. Akhirnya dia ketuk pintu, Pak dokter, tolong istri saya mau melahirkan. Mohon maaf, saya dokter hewan. Begitu juga dengan Ustaz ini. Ustaz Abdul Somad hanyalah memberikan tausiah dalam rangka watawasau bilhaq, watawasau. Ini mesti saya jelaskan. Supaya apa? Jangan ada fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad ceramahnya insya Allah jelas. Sampai beberapa menit ini jelas ya. Ustaz Somad ceramahnya lamanya pun jelas. Berapa lama Ustaz Somad ceramah? 60 menit insya Allah. Dimulai jam 2, jam 3 selesai. Kabarnya ada beberapa kertas pertanyaan yang sudah disiapkan jamaah. Nanti saya jawab. Yang bisa saya jawab. Yang enggak bisa saya jawab nanti dikirimkan melalui www.youtube.com. Beli saja paket 4 giga. InsyaAllah dengan HP yang engkau bisa masuk surga. Walaupun HP-nya tidak Islam. Samsung belum Islam dari Korea. Nokia belum Islam dari Finlandia. Sony belum Islam dari Jepang. Apple yang digigit satu kali gigit belum Islam. Namanya Apple. Yang sudah agak Islam satu, Oppo. Mudah-mudahan walaupun HP itu datang dari negeri non-Muslim, kita tidak dilarang. Boleh bertetangga, boleh berteman, boleh berkawan. Nih, mikrofon. Nih, sound system. Ini bukan dari Saudi Arabia. Ini bukan dari negeri Arab. Ini dari Eropa. Ini dari Jepang, dari Korea. Kita tidak dilarang memakai produk saudara kita non-Muslim. Tapi kalau sudah masalah ibadah, tegas, jelas. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Lihatlah bagaimana adab-adab mereka. Luar biasa. Mungkin yang satu bismillahnya sir, yang satu bismillahnya jahar, yang satu mazhabnya maliki, yang satu mazhabnya hanafi, yang satu mazhabnya hambali. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain selama masih satu atap. Ahlus sunnah wal akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali. Tarekatnya macam-macam. Ada tarekat Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Qadiriyah. Abul Hasan Syazili, Syaziliyah. Abdullah Sattari, Sattariyah. Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah. maka ini semua adalah pengajaran jalan, cara semua orang bisa sampai ke kota Jakarta. Kamu tadi ke Jakarta naik apa? Naik pesawat, sampai. Kamu ke Jakarta naik apa? Naik kereta api, sampai. Kamu naik apa? Saya tidak naik pesawat, naik kereta api. Naik apa? Naik kapal selam, sampai. Kamu naik apa? Naik helikopter, sampai. Semua yang berjalan sampai. Yang tidak sampai adalah yang tidak berjalan. Betul? Kenapa semuanya sampai kemari? Karena semuanya berjalan dan bergerak. Fi kulli harakah barakah. Setiap gerak pasti ada barokahnya. Siapa yang menggerakkan? La haula wala quwata la tataharraku zarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu benih kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, siapa yang menggerakkan hati, siapa yang menggerakkan kaki, siapa yang menggerakkan tangan, ini bukan jamaah engkau Abdul Somad, ini adalah hamba Allah, ini adalah Muhammad, hamba Muhammad Rasulullah. Mereka datang melangkahkan kaki dari rumah, bismillahitawakkaltu'alallah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini bernilai amal-amal soleh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, rasa-rasa tak sanggup berceramah di tengah jamaah yang dihadiri oleh para alim ulama. Mereka adalah pengamal-pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dimanapun kita pergi di Indonesia, dari mulai ujung Aceh sampai kota yang terjauh di Indonesia, kota yang paling jauh di Indonesia, saya sudah ceramah di sana. Apa nama kotanya? Ujung Pandang. Saya sampai ke sana, ada. Bahkan saya pergi ceramah di Malaysia, saya lihat ada satu pamflet tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di luar negeri, di Malaysia, bahkan di tempat-tempat beberapa negara lain, ada tempat pengajarannya. Jadi kalau ada orang di Suryalaya, ada orang di Tasikmalaya, tidak tahu cara berzikir, ada orang di Jawa Barat, tidak pandai cara berzikir, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Padi di mana-mana, bisa dia mati kelaparan karena tidak mau menggerakkan paruhnya untuk mencetok beras, atau karena kacamatanya terlalu hitam, enggak kelihatan mana beras mana aspal. Yang pakai kacamata hitam jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, selesai ceramah ninggal. Bukan karena saya hebat, karena kebetulan ajalnya sudah sampai. Masalah umur bukan kuasa kita. Berapa banyak yang sudah diponis dokter, kata dokter, bapak enggak lama lagi, 2 Jumat lagi, gul. Malah yang dokternya mati duluan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa kita sampai hari ini hidup di atas muka bumi Allah, tujuannya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hari ini ada yang nangis di rumah sakit karena lahir. Detik ini jam 2 lewat 20, ada yang menangis sekarang di rumah sakit karena baru saja lahir. Semua yang lahir itu menangis. Ada yang nangis, ada yang lahir ketawa. Tolong yang angkat tangan, siapa yang dulu lahir? Semua menangis. Kenapa anak itu menangis? Karena setan menusukkan jarinya ke ujung pusat. Maka ketika dia tusuk, setan menusukkan. Makanya ibu hamil banyak-banyak membaca doa, banyak-banyak berzikir. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tapi tidak ada yang paling kuat mengusir setan selain afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka beruntung bapak-bapak yang ibu-ibu istri-istrinya sudah berzikir. Kalau istrinya berzikir, anaknya insya Allah berzikir. Kalau mulutnya bergerak, gerak mulutnya adalah zikir. Kalau dia diam, diamnya adalah fikir. Orang tarekat, orang berzikir, orang yang mengingat, orang yang ikut, maka mereka dua saja. Kalau bergerak, geraknya zikir. Kalau diam, diamnya fikir. Perhatikan teman di sebelah. Kalau dia ada bergerak, zikir. Kalau dia diam, fikir. Diam sampai ngeces, tidur. Bergerak mulutnya, zikir. Diam mulutnya, pikir. Kadang di lampu merah kita lihat dia pakai. Di lampu merah kita lihat dia pakai helm. Ketika lampu sedang merah, mulutnya terus bergerak. Wah, dia sedang berzikir. Rupanya ada HP di samping helm. ngomong, bicaramu akan hilang tak bermakna, habaan mansura seperti debu ditiup angin. Ambil debu, letakkan di tapak tangan, hembus keras-keras. Ada yang tersisa? Begitulah ngomong-ngomong yang enggak tentu arah. Ada orang ngomong sampai dari pagi sampai sore, semua dia bahas, dari mulai Presiden Putin sampai ikan patin. Semua dia bahas. Ketika ditanya, sampean kenapa ngomong dari tadi enggak berhenti-berhenti? Mohon maaf Pak Ustaz, mubazir. Yoh, ngomong itu yang mubazir. Kenapa enggak ngomong dianggap mubazir? Saya sudah daftar TM. Ngomong terus, padahal itu tak bermakna, sia-sia. Kenapa tidak dibasahi lidah dengan zikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang ketika mereka dalam keadaan tegak, mengingat Allah. Wa qu'udan. Ketika duduk mengingat Allah, wa ala junubihim, dan ketika berbaring pun mengingat Allah. Duduknya berzikir, berdirinya berzikir, yang berbaring di rumah sakit pun berzikir. Orang yang berzikir, insya Allah nanti waktu sakaratul mautnya yang selalu kita minta, kita doa, Allahumma akhtim lana bi husnil wa la takhtim alaina bi su'il. Yang paling dikhawatirkan adalah mati nyungsep dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi orang yang berzikir, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah kita bisikkan ke telinganya, karena itu yang selalu diucapkan. Apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang ketika engkau sakaratul maut. Makanya disuruh talqin, laqino mautakum. Ustaz, ini wakil talqin. Kenapa disebut talqin? Karena dia yang membimbing kita bertalqin. Dia yang mengucapkan, kita mengikutkan. Dia yang mengatakan, kita yang mengucapkan. Talqin. Orang yang mau mati nanti, laqino, talqinkan. Orang yang mau mati nanti, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang mudah berzikir, tidak diajar pun dia sudah. Tapi kita tetap ajar dia, karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan ke atas drone. Semuanya angkat ke drone. Ambil gambar drone. Tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Tasikmalaya pengajian. Panas terik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, turunkan lagi. Jangan lama-lama, ketiak basah. Ramai. Adakah penyanyi dangdut yang pakai rok setengah tiang? Enggak ada. Apakah ada yang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang? Enggak ada. Apakah ada yang sedang ngebor atau patah-patah? Enggak ada. Lalu mereka datang untuk menyaksikan apa? Menyaksikan salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beratnya tidak sampai 50 kg. Tapi yang dipakai ini apa? Karena udah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ucapan yang membuat pintu surga terbuka. Itu ucapan yang membuat setan iblis lari. Itu ucapan yang membuat hati terbuka hidayah. Itu juga ucapan yang menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya Ustaz sudah dikalahkan drone. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya drone insyaAllah masuk surga sama drone-dronenya sekalian. Ini Ustaz Somad ini ngawur. Masa bisa masuk surga sama drone? Dengan syarat drone-nya diwakafkan fisabilillah. Mobil, bisa masuk surga pakai mobil? Bisa. Mobilmu ada berapa? 5. Wakafkan 1 untuk majelis taklim. Tulis di situ, mobil wakaf ambulan. Boleh pakai mobil ini, syaratnya 1, ninggal. Siapa bilang enggak bisa mati bawa mobil? Payung, ini payung-payung semua akan masuk ke dalam surga insyaAllah. Payung masuk surga kok amin? Orangnya masuk. Payungnya nyusul sekalian. Sekecil apapun amal akan kita bawa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amalmu akan kau bawa masuk surga. Ditunjukkan Allah, ini amalmu, ini ibadahmu, ini ritualmu, ini zikirmu. Tapi kalau tidak ada tauhid di dalam dada, faja'alnahu haba'at mansura, dia hanya akan seperti debu yang berterbangan dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Maka jangan sampai mati dalam keadaan syirik. La'in asyrakta, kalau sampai engkau syirik, kalau sampai mempersekutukan Allah, la'in asyrakta ya Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'in asyrakta, kalau sampai engkau syirik, layah batatna amaluka, amalmu gugur, hilang, tak bermakna. InsyaAllah di negeri para ulama, di negeri para kiai, InsyaAllah kita tidak ada satupun yang terjerumus dalam syirik. Dukun-dukun sudah musnah, kiai-kiai, mursyid-mursyid tarekat sudah mampu membersihkan hati umat, hati jamaah, daripada menyembah pokok kayu, menyembah berhala, meminta kepada bintang gemintang, percaya kepada zodiak. Ini anak muda masih ada yang percaya pada bintang-bintang. Sampai enggak jadi nikah padahal sudah tunangan 2 tahun. Adinda, kita enggak jadi nikah. Kenapa, Mas? Karena ternyata bintangmu Pisces ikan, sedangkan aku Taurus kambing. Kambing kalau ketemu ikan bawaannya demam. Enggak jadi nikah, hanya percaya kepada perbintangan. Rusak imanmu, batal akidahmu. Tidak akan terjadi apapun kecuali Allah yang berkehendak. Maka balikkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hari-hari baik, semua umat-umat baik, semua tanggal kelahiran-kelahiran baik. Tinggal lagi engkau menjadi baik atau tidak baik. Malah yang sebelumnya haram bisa menjadi halal dengan menyebut nama Allah. Binatang ditabrak mobil, dilindas, mati, halal apa haram? Haram. Tapi begitu kau sebut nama Allah, ambil pisau, potong ke lehernya, bismillah, maka yang haram tadi berubah menjadi halal. Ada orang suaranya terengah-engah, tersengal-sengal napasnya, menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil, Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Nah, takut mati nanti kambingnya Pak Ustaz. Potong, sebut nama Allah. Bismillah, potong. Selesai, HP dia tutup. Baru saya sadar, kambing siapa? Dengan menyebut nama Allah, kambing yang mati ditabrak memang haram. Tapi kalau kambing itu punya orang, tetap haram. Jangan nanti babi dipotong jadi halal dengan bismillah. Haram. Kalau begitu nanti orang mau korupsi, ini haram Pak Ustaz. Saya tetap korupsinya halal. Apa namanya? Korupsi syariah. Haram. Yang anak-anak muda sekarang enak saja. Katanya pacaran haram. Tapi ada yang halal Pak Ustaz. Pacaran syariah diawali dengan bismillah. Kalau mau boncengan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau ketemuan, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Memangnya dengan ya akhi ya ukhti yang halal, yang haram berubah menjadi halal, yang haram tetap haram. Bangga kita siang ini, jamaah di Tasikmalaya, jamaah di Suryalaya, ternyata yang hadir bukan orang-orang tua, tapi anak-anak muda. Allahu Akbar. Anak muda yang tahan kena panas, betul. Anak muda yang bisa berpayung-payung, betul. Dari suara takbirnya kita sudah tahu dia anak muda atau orang tua. Allahu Akbar. Oh, anak muda, orang tua tidak bisa kuat. Luar biasa. Hari ini zaman edan, zaman gila. Anak muda dirusak kepalanya dengan narkoba, dengan Twitter, dengan Facebook, dengan Instagram. Ustaz Somad kayak tahu Instagram aja. Dari mana Ustaz tahu Instagram? Emangnya Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 4,8 juta. Saya mau ngasih tahu aja. Ustaz teganya. Setiap komen kami, kenapa Ustaz gak pernah baca? Saya baca komennya. Kenapa Ustaz gak pernah balas passwordnya? Saya gak tahu. Kenapa Ustaz gak tahu passwordnya? Saya masih muda, darah masih bergetar, jantung masih mendidih. Kalau ngelihat orang komen maki-maki, saya marah. Daripada HP-nya saya banting. Di mana Ustaz ambil pelajaran? Tuh, tertulis. Harus menyayangi orang yang membenci kamu. Ini yang paling berat. Sudah sanggup menyayangi orang yang membenci kamu? Sudah Ustaz. Sudah. Belum sanggup. Ketika dia menikah, padahal kau cinta padanya, padahal kau suka padanya, tapi karena sekolahmu enggak selesai-selesai, akhirnya dia menikah dengan Datuk Maringgi. Engkau marah, di tengah malam kau berdoa, ya Allah, kirimkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Ternyata kau belum bisa mengamalkan pesan pengersa guru almarhum, harus menyayangi orang yang membenci kamu. Memangnya Ustaz Somad bisa? Komen-komen yang ada di Facebook, yang ada di Google, yang ada di Twitter, yang ada di YouTube, banyak komen-komen mereka. Pernah saudaraku melihat saya mencaci maki mereka? Pernah? Pernah saya caci maki mereka, sumpah serapah mereka? Pernah? Saya tidak caci mereka. Kenapa? Karena saya tidak bisa menuliskan cacian di sana. Cacian itu kita maafkan, kita lepaskan. Dia sudah maki saya, Pak Ustaz. Dia sudah lempar saya pakai batu, Pak Ustaz. Dilemparnya engkau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Ambil bunga mawar, melati, kemboja, tai ayam boleh juga. Lemparkan dia pakai bunga. Sakit, Pak Ustaz. Dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah tiga kali, Pak Ustaz. Untuk yang ketiga kali, lempar pakai bunga, yakinkan perutnya ikut sekalian. Karena dia sudah kurang ajar. Ternyata Ustaz Abdul Somad belum bisa mengamalkan pengersa guru almarhum berpesan, harus menyayangi orang yang membenci kamu. Karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama, di dalam jantung hati, tipis setipis kulit bawang. Berapa banyak yang dulu kau benci, benci, benci, ternyata kau nikah dengan dia. Dulu waktu sekolah benci, ketika sudah ketemuan reuni, pertemuan reuni alumni SMA, pas ketemuan, loh, ini yang ingusan dulu kan? Kamu benci betul sama dia kan? Iya. Bukan ingusnya, bukan cuma di hidung, di telinga juga. Kenapa nikah sama dia? Itulah, ternyata benci menjadi rindu. Rindu dan benci, marah dan cinta, tempatnya sama. Habib Habibaka Haunamma. Kalau sayang, sayangi secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena boleh jadi yang kau sayang hari ini akan menjadi kau benci di esok hari. Tapi kalau kau benci, abrid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci secukupnya saja. Jangan habiskan kebencianmu. Kenapa? Karena boleh jadi di masa akan datang, bencimu berubah menjadi sayang. Berapa banyak si penculik yang diculik, yang diculik jatuh cinta kepada penculiknya. Betul? Tapi jangan culik anak orang. Haram. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita jangankan untuk menyayangi orang yang membenci, menyayangi orang tua pun terkadang sekarang susah. Banyak orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, maka kita mesti berbakti kepada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Insyaallah warga jamaah, masyarakat sekalian yang hadir ini, kita semua insyaAllah sudah terlepas dari syirik, insyaAllah. Amin. Tidak ada di antara kita yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Tidak ada. Semuanya kita sudah menyembah Iyyaka na'budu. Tapi yang kedua ini kita banyak kena. Apa dia? Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Berapa lama engkau numpang di perutnya? 9 bulan 10 hari. Bahkan dulu kabarnya sebelum ada operasi sesar, orang bisa dalam kandungan selama 2 tahun. Bayangkan kalau 2 tahun dalam perut, begitu lahir punya gigi bisa makan jengkol. Sekarang tidak bisa. Kalau sudah 9 bulan 10 hari langsung dibedah, sesar, keluar, lahir. 9 bulan 10 hari kau dalam perutnya. Laki-laki yang ingin merasakan mengandung, pulang dari sini, beli kelapa, ikat di perut selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana lah rasanya melahirkan? Melahirkan meregang nyawa. Dia pegang tepi kasur waktu melahirkan. Keluar urat-urat tangannya. Menggeletar tubuhnya. Begitulah sulitnya. Saya tidak bisa ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan, ibu-ibu berbisik, ala Ustaz Somad kayak tahu aja. Wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Wahamluhu wa fisaluhu fi amaini. Hamil dan mengandung melahirkan selama 2 tahun lamanya. Perjalanan panjang sampai akhirnya engkau besar. Tapi setelah besar, kau lupa kepada dia. Padahal kau tumpang perutnya. Berapa kali dia tidak sholat duha? Gara-gara kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak tahajud? Gara-gara engkau menangis sampai azan subuh tiba. Berapa kali dia tidak jadi hari raya beli baju yang mahal? gara-gara untuk membelikan susumu, hari ini kau menangis, meratap, menyesal, mau berbakti, tapi dia sudah dimakan cacing tanah. Akhirnya kau menggaru, meratap dinding. Mama, tak ada gunanya. Penyesalan, penyesalan berakhir tak berguna. Makanya kalau masih hidup dia, pulang dari sini, belikan makanan, senangkan lehernya, belikan pakaian, rawat dia baik-baik. Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Fasammal jannah, kau dapati surga di sana. Kau urus tapak kakinya, kau rawat tapak kakinya, surga kau dapati di sana. Siap berbakti pada orang tua? Insyaallah. Jangankan pada orang tua Pak Ustaz, pada mertua pun siap. Mertuamu kau jaga karena kau takut pada istrimu. Karena engkau anggota istri, ikatan suami takut istri. Tapi orang tuamu, istri itu masa depan, orang tua itu masa lalu. Anak itu masa depan, orang tua itu masa lalu. Anak kau jaga sekarang karena kau harap di hari tua nanti kau dijaganya. Tapi belum tentu, karena masa akan datang belum pasti. Bisa jadi kau mati duluan atau dia yang mati duluan. Masalah mati tidak bisa ditebak, tidak bisa direquest. Antara saya dengan ibu, saya dengan bapak, setelah saya lihat-lihat nampaknya saya lebih duluan. Maksudnya saya lebih duluan mengiring jenazah bapak ibu. Mati tidak bisa kita tebak. Berapa banyak orang kalau melihat saya kalau melihat ustaz kelihatannya udah mau mati katanya. Enggak mati-mati sampai sekarang. Kenapa enggak mati? Karena jamaah di Tasikmalaya berdoa supaya Abdul Somad datang siang ini kemari. Mereka mendoakan selama ini. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad di Tasikmalaya, ya Allah. Nanti kalau dia datang, jangan sampai cuacanya hujan lebat, ya Allah. Panas pun enggak apa-apa. Panas betulan. Sampaikan dia, ya Allah. Sampai acara tabligh akbar nanti hari hari Jumat siang, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Tapi ternyata sore malam nanti orang Bandung pula yang berdoa. Karena nanti malam tabligh akbar di Bandung. Orang Bandung berdoa. Dari Tasikmalaya doa itu berputar ke Bandung. Dari Bandung doa itu berputar ke Medan. Dari Medan doa itu berputar ke Riau. Dari Riau doa itu berputar. Sampai akhirnya kematian tiba. Di mana engkau mati? Keinginan kita cuma satu. Doakan Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Jamaah mau cepat aja. Mentang-mentang kepanasan, cepatlah Pak Ustaz. Enggak sabar nih Pak Ustaz. Tetes peluh keringat dari tubuhmu sebesar jagung, tetes peluh itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ya Allah, pernah keluar tetes, dua tetes. Yang pertama tetes darah, yang kedua tetes puluh keringat. Tetes darah karena mati jihad fisabilillah, tetes puluh keringat karena menolong agama Allah. Jangan sampai keluar tetes dua tapi bukan darah dan bukan pula puluh. Tetes apa? Tetes air mata karena ditinggalkan mantan. Tidak ada yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu yang muda-muda, yang lajang-lajang, cantumkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kebetulan acaranya siang, gak nampak bintang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak di bumi. Artinya apa? Tawaduk dan rendah hati. Apa yang disombongkan? Yang disombongkannya apa? Dari tanah. Warna kulit warna tanah. Bentuknya retak-retak seperti tanah. Dan kalau sudah mati akan menjadi santapan cacing. Yang selama ini hobi mancing, ngambil cacing, ditusuk ke dalam besi, diludahi. Ingat, nanti kau akan menjadi santapan cacing tanah. Apa kata cucu-cucu cacing? Cucu-cucu-cucu cacing berkata, hari ini mbah kami kau tangkap, awas pembalasan kami. Cacing hidungnya lebih tajam, jauh tajam daripada anjing herder. Anjing herder bisa mencium narkoba dalam koper. Cacing lebih bisa. Kalau bisa, kenapa Pak Polisi enggak pakai cacing aja, Pak Ustaz? Karena cacing tidak bisa berlari. Tidak bisa mengejar. Cacing tidak punya kaki. Cacing tidak punya kulit. Cacing tidak punya mata. Cacing tidak punya telinga. Ada yang pernah melihat telinga cacing? Enggak ada. Tapi cacing hidungnya tajam luar biasa. Andai Abdul Somad mati, dikuburkan, digali di tanah, masuk ke dalam, ketika mati dikubur sebulan setelah meninggal dunia, maka jarak 1 kilometer, radius keliling 1 kilometer, cacing-cacing sudah mencium dan mereka mengajak teman-teman mereka. Hai bro, brownies sudah siap. Selama ini yang kau pentingkan badan, badan, badan, badan. Selama ini kau tidak penting zikir, selama ini kau tidak penting ibadah, yang kau pentingkan badan. Tumit anda retak-retak, oleskan. Selama ini yang kau pentingkan dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, rambut anda berketombe, pakai sampo ini, turun salju di kamar mandi. Anak gadis nyetop mobil di terminal, di halte bis, tiba-tiba mobil-mobil tabrakan semua, iklan ketiak hitam. Semua yang dipentingkan kuku, iklan mata, iklan bibir, iklan semuanya. Tapi sampai masanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki membusuk dan dia hanyalah sebagai santapan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Hidungmu yang mancung, makin mancung setan makin suka, cacing makin suka. Ini punya saya, dia sudah booking duluan. Itu untuk menghibur yang pesek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya yang mana yang akan menolong engkau? Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, fatilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman, tapi dicintai Allah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lidah tapi memberatkan timbangan pada hari kiamat. Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka itulah orang yang beruntung di akhirat. Ada jamaah umroh mau cop paspor di airport King Abdul Aziz Jeddah. Jamaah umrohnya kurus. Datang orang Saudi Arabia, lalu dia ejek, kamu gemuk ya, kena obesitas, gemuk-gemuk pasti penyakitan. Dibacakannya ayat, fa amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangannya berat, itulah yang hidupnya akan senang. Berat timbangan amal. Amal itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun. Begitu tanah digali, anak-anak muda, bapak-bapak, Ustaz dari tadi kok nyebut anak muda semua? Orang tua kenapa? Karena yang nafsu bergejolak itu anak muda, betul? Yang godaannya banyak itu anak muda. Orang tua enggak perlu diceramahi, orang tua memang udah diintai malaikat maut. Kalau sudah tua enggak tobat juga, kapan lagi, Mas Bro? Anak muda ini yang sedang bergejolak. Tapi bangga kita siang ini, anak-anak muda datang. Kalian mau jadi apa terserah, mau jadi polisi lanjutkan, mau jadi tentara sesuai dengan dari kecil sudah kelihatan. Bo, anak ibu dulu kecil gimana? Anak saya suka main-main di sungai, Pak Ustaz, angkatan laut. Anak saya dari kecil main martel aja, masukkan fakultas hukum, jadi hakim konstitusi. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Dua kemungkinan, pertama dokter spesialis, yang kedua pecandu narkoba. Oleh sebab itu kita yang mengarahkan dia, masukkan dia ke sekolah agama. Ustaz menyepelekan SMP-SMA, SMP-SMA mantap, fisika oke, kimia hebat, biologi, bahasa Inggris, matematika, betul. Tapi di mana agama, di sana ada tasawuf. Apa itu tasawuf, Pak Ustaz? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih, suci kepada Allah. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada takabur, tidak ada merasa sombong. Orang tasawuf lemah lembut, orang tasawuf tidak pemarah, orang tasawuf hatinya murni, orang tasawuf hatinya bersih. Ustaz tahu dari mana? Saya bertemu dengan orang-orang pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tidak ada bicara sombong, tidak ada meninggikan diri, tidak ada. Malah ketika saya duduk tadi di kursi, Ustaz Somad, yang duduk di kursi ini adalah dulu pernah datang kemari orang-orang besar, presiden, wakil presiden, menteri yang datang kemari. Dalam hati saya capres enggak jadi. langsung surat tilang datang. Ustaz, di sini tidak sama dengan Sumatera, masuknya waktu asar lebih cepat, dan jamaah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah maupun yang tidak jamaah, mereka sholatnya istiqomah. Kalau Ustaz terlalu lama ceramah, nanti siap-siap ditinggalkan jamaah. Ustaz ceramah sendirian, mereka sholat berjamaah. Saya ditinggalkan jamaah, enggak apa-apa, karena saya bisa biasa bicara berdua dengan kamera. Jamaahnya enggak ada. Pas rekaman di TV, TV One memang beda.